Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan pertama kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan keistiqomahan untuk bisa mengkaji agama Allah subhanahu wa ta'ala, terutama yang kita bahas insyaAllah bab tentang hukum-hukum seputar jual-beli. Dan insya Allah kita akan mengkaji sedikit demi sedikit buku beliau ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit demi sedikit, pertemuan dengan membaca buku ini, insya Allah ya, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit juga apa yang butuh dijelaskan. Mudah-mudahan kita bisa memahami kaidah-kaidah di dalam fikih muamalat, terutama di dalam jual-beli. Saudara-saudara sekalian, Syekh mengatakan bab fi ahkamil buyu', bab tentang hukum-hukum seputar jual beli. Bayyanallahu fi kitabihil karim wa bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi al-mutahharah ahkam al-muamalat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya al-karim dan begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sunnahnya yang suci tentang hukum-hukum seputar muamalat. Lihajatin nas ila zalik, karena manusia memiliki hajat atau keperluan untuk itu. Lihajatihim ila al-ghiza alladhi tuqawwa bihi abdanuhum, yang mana mereka membutuhkan makan untuk bisa menguatkan badan-badan mereka. Wa ila al-malabisi wal masakin wal marakib wa ghairiha min daruriyatil hayati wa mukammilatiha. Dan juga membutuhkan kepada pakaian, tempat tinggal, kendaraan-kendaraan, dan selainnya yang termasuk kebutuhan-kebutuhan penting hidup kita ini dan mukammilatiha dan juga hal-hal yang melengkapi hidup tersebut. Di sini kita perhatikan bahwasanya di dalam hidup kita membutuhkan yang namanya jual-beli, begitu pula mu'amalah, hubungan antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu kita ingatkan bahwasanya hal yang pertama kali harus kita perhatikan di dalam jual-beli adalah keberkahan. Keberkahan di dalam jual-beli, ya, kita harus memperhatikan dengan seksama keberkahan harta yang kita dapatkan. Karena di dalam harta, kita akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mana kita dapatkan harta tersebut dan untuk apa kita gunakan harta tersebut. Jadi pembahasan tentang hukum-hukum jual beli ini berhubungan dengan bagaimana kita bisa mendapatkan harta dengan cara yang halal. Dan harus kita perhatikan keberkahan di dalam jual beli. Yang dinamakan berkah, ya, adalah mendapatkan kebaikan. Dan ada tiga hal di dalam keberkahan harta yang harus kita pahami. Keberkahan harta yang pertama adalah mendapatkan kebaikan dari harta tersebut. Apabila dengan mendapatkan harta kemudian tidak bertambah baik, maka ini menunjukkan harta tersebut tidak berkah. Kemudian yang kedua, istimrar al khair, terus menerus. Yang namanya berkah adalah mendapatkan kebaikan tersebut tidak terputus, ya, tidak terputus mendapatkan kebaikan tersebut. Dan yang ketiga adalah ziyadatul khair, mendapatkan tambahan kebaikan. Jadi selain dia terus-menerus mendapatkan kebaikan tersebut, maka dia kebaikannya terus bertambah. Misalkan seseorang, dia berdagang, kemudian mendapatkan keuntungan, semakin bertambah keuntungannya, maka dia tidak lupa kepada Allah dengan bersyukur kepadanya, semakin banyak dia bersedekah kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bai'ihimā." Dua penjual dan pembeli, yaitu penjual dan pembeli, bil khiyar, mendapatkan hak khiyar sebelum mereka berpisah. "Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā," mereka diberkahi keduanya di dalam jual beli mereka. "Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima," apabila mereka sama saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihilangkan, dilenyapkan keberkahan dari jual belinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di akhir lafaz hadis tersebut kita harus perhatikan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan muhiqat barakatu bai'ihima, dilenyapkanlah keberkahan dari jual beli mereka berdua. Subhanallah. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala melenyapkan keberkahan dari jual beli, maka apa yang bisa kita harapkan dari harta yang kita dapatkan? Percuma saja. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul ikhwan menasihati kita agar berhati-hati di dalam berdagang. Karena sebagian besar pedagang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang fujar, orang yang fajir, yang suka melakukan perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innat tujjar humul fujjar." Sesungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang fajir, yang suka melakukan perbuatan dosa. Qila ya Rasulullah, awalaysa qad halallahu al-bai'a? Wahai Rasulullah, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli? Qala bala. Ya, benar. Walakinnahum yuhadithuna fayakdhibun wa yahlifuna fayasamun. Tetapi mereka berbicara tetapi mereka dusta. Mereka bersumpah tetapi mereka berdosa. Berdosa di dalam sumpahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan lain-lainnya. Kemudian begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innat tujjara yub'atsuna yaumal qiyamah fujjara." Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai fujjara, yaitu orang-orang fajir yang melakukan perbuatan dosa. Illa man ittaqallah wa barra wa shadaq. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, ya, wa barra, berbuat kebajikan, wa shadaq, dan jujur. Ya, dan jujur. Oleh karena itu ini kita perlu perhatikan bahwasanya orang yang ingin berdagang maka harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna syaitan wal ithma, ya, sesungguhnya setan dan dosa yahduranil bai'a, menghadiri jual beli. Subhanallah, menghadiri jual beli. Ya. Dalam riwayat lain, innal bai'a yahduruhu al-laghu wal hadits. Sesungguhnya jual beli dihadiri dengan laghu, ya, hal-hal yang sia-sia, wal halif, dan dusta, dan halif, sumpah-sumpah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fashubuhu bis sadaqah. Maka leburkanlah dia, lenyapkanlah hal tersebut dengan sedekah, dengan memperbanyak sedekah. Allah alam bisawab, ini menunjukkan bahwa setiap pedagang yang berprofesi atau berkeinginan menjadi pedagang, walaupun kita ketahui bahwa itu adalah cara yang paling cepat untuk bisa berubah dari kemiskinan menjadi orang yang kaya, menjadi dari orang miskin menjadi orang yang kaya, akan tetapi perlu diketahui di dalam perdagangan, ya, butuh aturan. Perdagangan butuh aturan sehingga seorang pedagang apabila dia ingin mendapatkan gelar fajir, silakan. Dia berdosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak memperhatikan sumber kehalalan hartanya. Akan tetapi apabila dia menjadi pedagang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jujurlah dia dalam berdagang dan dia jelaskan dengan baik kepada para pembelinya dan tidak menipu sedikit pun para pembeli. Allah alam isab. Jadi ini pembahasan kita yang pertama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hukum-hukum muamalat. Oleh karena itu perlu dan sangat penting bagi kita untuk memahaminya dan juga penting bagi kita untuk mencari keberkahan harta dan menghindari hal-hal yang diharamkan di dalam syariat kita sehingga kita mendapatkan keberkahan harta tersebut dan tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang berdosa. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'al muslimin.